Tanah Ambon yang ku cinta, meski indah rupamu, dikau akan tak ku lupa selama ada napasku. Beta ingat akan pulang kalau panjang umurku. Asal saja Tuhan sayang ada denganku. Boleh siung sayang lari-lari, kapan tempo betalah kembali. Ingat sakit hati beta terasa senang, duduk murung serta tangis air mata.